بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian Syekh juga menyebutkan tentang permasalahan kalau seandainya ada orang gila atau anak kecil atau orang yang dia tidak pandai mengurus hartanya, dia memegang harta. Kemudian harta ini diambil oleh orang lain untuk disimpankan, dijaga agar tidak dibuang sia-sia oleh pemiliknya tersebut. Kemudian ternyata barang ini rusak ketika disimpan oleh orang tadi. Maka kalau kerusakannya tanpa atau bukan karena sebab keteledoran dia atau bukan karena sebab ulah dia di dalam memperlakukan barang itu dengan cara yang tidak wajar, maka dia tidak harus menggantinya karena tujuan dia adalah untuk menjaga harta itu agar tidak dibuang sia-sia. Maka dia termasuk orang yang muhsin, tujuannya adalah berbuat kebaikan. Permasalahan lain-lain yang beliau sampaikan di sini, kalau seandainya ada barang yang hilang dari pemiliknya, kemudian diketemukan oleh orang lain, maka orang yang menemukan dan mengambilnya ini wajib untuk menginformasikan, mencari pemilik barang tersebut selama 1 tahun. Kalau ternyata tidak ada yang mengakui barangnya, pemiliknya tidak datang, maka barang tersebut menjadi milik orang yang menemukannya. Dan jikalau seandainya sewaktu-waktu setelah berlalunya 1 tahun itu, tiba-tiba pemiliknya datang, maka dia wajib mengembalikan barang itu ke pemiliknya kalau masih ada. Kalau ternyata barang itu sudah tidak ada karena dia pakai atau dia gunakan, maka dia wajib untuk menggantinya. Adapun kalau barang tersebut rusak tatkala dalam masa 1 tahun ketika dia mencari pemiliknya, maka dia sebutkan bahwasanya orang yang menemukan barang itu tidak harus menggantinya selama kerusakan itu bukan karena keteledoran dia dalam menjaganya ataupun karena ulah perbuatan dirinya sendiri. Demikian beberapa permasalahan berkaitan dengan hadis ini, yaitu bahwasanya barang siapa dia mengambil harta orang lain, maka dia bertanggung jawab atas harta tersebut hingga dia benar-benar mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Demikian yang bisa kita bahas pada halaqah kali ini. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang amanah di dalam menjaga harta-harta orang lain yang ada di tangan kita. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.